Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafira dhunub ikhfiri dhunub wa ya mufarrijal kurub ifarrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal uyub ibarakatil habibil mahbub urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Ibrahim Al-Laqqani dengan kitab Jawharatut Tauhidnya. Kita sudah sampai kepada nazam yang ke-102. Nazam ke-101. Seratus wa fi zaman qalani wal hisabu hakkun wa ma fi hakkin nirtiyab. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini ila anqal. Wa fi zaman qalani wal hisabu hakkun wa ma fi hakkin min hakkun wa ma fi hakkin nirtiyab. Adapun diulangnya kembali zaman. Kemarin sudah berbicara tentang ruh dan apa? Jasad itu dikembalikan oleh Allah. Kemudian kita akan dihadapkan kepada Ahkamal Hakimin, pengadilan agung Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dihisab, dihitung semua perilaku. Dan itu diulang kembali. Jadi jasad itu dikembalikan, diutuh. Kemudian setelah itu ada yang bertanya. Kan setiap jasad dahulu itu dalam melakukan kemaksiatan kan butuh waktu. Ada waktu sore, waktu siang, waktu bermaksiat, atau waktu beramal baik. Apakah waktunya nanti juga dikembalikan oleh Allah? Ini namanya furu'ul akidati, cabang akidah. Nggak dibahas pun nggak apa-apa. Yang jelas, jasad kita akan dikembalikan Allah utuh dan nanti kita akan dihadapkan kepada Allah untuk melakukan sebuah perhitungan agung dengan hisab. Kemudian ada catatan amal dan seterusnya menyeberang siratul mustaqim utuh dengan jasad kita. Adalah masalah zaman yang pernah dilewati oleh jasad kita dahulu. Sebagian ulama mengatakan ada itu dikembalikan. Baiklah, itu adalah furu'ul akidati. Nggak usah terlalu dibahas detail, yang jelas kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah utuh dan nanti akan dilakukan kepada kita perhitungan atau hisab itu. Kemudian setelah itu qawlani, ada dua pendapat. Sebagian mengatakan dikembalikan semua masa, cuman cara mengembalikannya semua dari kita lahir sampai kita mati itu ada hitungannya dan dikembalikan masa itu. Cuman bagaimana caranya? Jangan bertanya tentang caranya. Allah yang mempunyai kuasa. Allah yang mempunyai waktu. Allah yang memiliki waktu, Allah yang boleh maksa. Dan mudah bagi Allah untuk melakukan itu semuanya. Jadi bagi yang mengatakan waktu pun akan dikembalikan, tidak tahu caranya bagaimana, serahkan kepada Allah. Tapi ingat, ini adalah cabang akidah, bukan usul akidah. Usul akidahnya adalah kita harus yakin dan percaya bahwa kita akan dibangkitkan kembali dengan utuh. Al-hisab. Ada hisab sari'ul hisab. Allah adalah maha cepat di dalam menghitungnya. Hisab harus kita yakini. Kalau hisab adalah usulul aqidati. Yang tidak beriman akan adanya perhitungan nanti tidak dianggap beriman. Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma fi haqqin. Dalam kebenaran tidak boleh ada keraguan. Adanya hisab itu yang perlu diyakini dan itu kebenaran. Adapun cara menghitungnya ini yang kita tidak perlu banyak tanya. Gimana cara penghitungannya? Dan nanti ada memang hamba-hamba Allah yang mereka itu adalah terbebas dari hisab. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahasanya ada yadkhul jannata min ummati sab'una alaf laisa alaihim hisabun. 70,000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Semoga ini golongan kita. Akila kemudian ditanya Rasulullah, hal istazadta? Kau tidak minta tambah ya Rasulullah? Hal istazadta rabbak? Kau tidak minta tambahan dari Tuhanmu? Waqala Nabi menjawab, istazadtu fazadani. Aku minta ditambah oleh Allah. Kemudian Allah menambahkan kepadaku, kullu wahidin min sab'ina alaf sab'ina alaf alfa. Aku diberi tambahan oleh Allah, setiap satu orang dari 70,000 tadi membawai 70,000 lagi. Fakilah hal istazad darabak, kau tidak minta tambah lagi ya Rasulullah? Fakal istazad tufazad dan falat hatiat biyadhil karimah. Kemudian aku minta tambah kepada Allah dan Allah menambahkan kepadaku. Ini dinisbatkan tentang tangan Allah, jangan yakin ada tangan Allah. Maksudnya Allah memberikan kepada aku, jadi kalau orang memberi, gini loh ya. Ini gambaran, pemahaman. Kalau ada orang memberi, itu biasanya dihitung duit 1, 2, 3, 500 ribu, kan gitu. Tapi enggak, Allah nambahnya kepadaku begini. Enggak pakai hitungan sudah. Prol begitu sudah. Jadi tiga kali tambahan yang enggak bisa dihitung. Insyaallah kita termasuk bagian yang dapat masuk surga tanpa hisab. Karena apa? Kalau tidak golongan yang pertama, yang ditarik oleh golongan pertama, paling tidak yang ikut rombongan yang borongan tadi kita. Ini semoga ini kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diyakini akan adanya hisab. Dan mengingkari adanya hisab keluar daripada iman. Kemudian di dalam hisab itu ada pemilahan mana yang baik dan mana yang buruk. Fasayyatu indahu bil mithli wal hasanatu udhfi'at bil fadli. Indahnya dengan Allah yang Maha Kasih. Fasayyatu amal jelek yang dilakukan seorang hamba indahu di hadapan Allah bil mithli hanya akan dibalas dan dicatat sesuai dengan yang dilakukan, tidak ditambah. Satu kejahatan dihitung satu oleh Allah. Satu kejahatan dibalas satu oleh Allah. Wal hasanatu adapun kebaikan du'ifat. Kalau kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kasih. Jika ada dosa dilakukan seorang hamba akan dicatat satu dosa. Ini adalah dalam hisab nanti. Jadi di dalam hisab seperti itu. Bisa jadi seorang dikagetkan dengan amalnya yang bergunung-gunung. Karena memang ada lipat gandakan dari 10 kali hingga sampai 700 kali. Hingga sampai tergantung kamu minta berapa. Namanya bighairi hisab. Bighairi hisab tidak pakai hitungan. Seperti pahalanya orang bersabar. Tanpa hitungan. Itulah kasih sayang Allah. Nah, akan tapi takutlah kepada Allah. Jika ternyata amal baik itu tidak diterima, enggak ada catatannya. Yang dilakukan dengan riya enggak masuk dalam catatan. Kosong. Bahkan menjadi amal jelek. Maka jangan ragu untuk membenahi niat di saat kita ingin berbuat baik agar dilipat gandakan oleh Allah. Memang dikatakan kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kejahatan. Seperti disebutkan dalam bait selanjutnya, dosa-dosa kecil akan terhapus dengan beberapa amal. Wa bi'tinabin lil kaba'ir tughfaru sahairun wajal wudu yukaffiru. Ini lanjutan daripada hisab tadi, bahwa dengan menjauhi dosa gede Maka dosa besar itu kalau ingin diampuni oleh Allah harus dijauhi, dan tobatnya secara khusus tentang dosa besar. Dosa zina, dosa minuman keras, dosa berjudi, dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dosa membunuh. Dosa-dosa besar itu tidak diampuni dengan seperti wudu dan sebagainya. Adapun berita tentang bahasanya salatu ila salati, kemudian al-jum'atu ila al-jum'ati, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati, wa ramadhan ila ramadhan, Allah akan mengampuni di antara itu semuanya, itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus, dosa gede agar diampuni harus dijauhi dan tobat secara khusus. Tobat secara khusus dosa gede. Nah, selagi dosa itu belum diampuni, maka di hari perhitungan nanti akan tampak dan menakutkan. Sampai nanti di timbangan amal seperti apa kisah dosa-dosa itu. Akan tapi semuanya itu bisa dihapus sebesar apapun dosa itu saat ini di dunia. Jadi apa sih pentingnya kita iman dengan itu semuanya? Karena kalau ditimbang-timbang begitu saja. Bukan itu permasalahannya. Keimanan kita kepada itu semua untuk koreksi diri kita. Karena nanti ditimbangkan kita itu amal kita yang menang. Amal baik kita yang menang. Dihisap nanti amal baik kita yang terlihat. Jadi bukan sekedar kita percaya, oh ini sudah beres percaya. Ya yakin, yakin. Jadi, makanya belajar ilmu iman itu bukan sekedar kita cerita dengan otak kita. Harus ada pengaruh di dalam diri kita. Sehingga kita punya persiapan di perjalanan yang panjang dan mengerikan itu. Yang di ujung sana tidak ada rumah kecuali dua rumah, antara rumah surga, rumah neraka. Nah, kalau begitu dosa-dosa gede ini tidak akan terhapus dengan amal-amal kecil, amal-amal wudu, bukan amal-amal, bukan seperti dosa kecil. Sehingga kita harus tobat secara khusus tentang dosa-dosa gede. Dan Allah Maha Pengampun, siapapun yang pernah terpleset dalam dosa, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Mungkin ada hamba yang pernah terpleset dalam zina, masa lalunya, minuman keras, judi, dan seterusnya. Tapi Allah Maha Pengampun. Dan ingat, selagi dosa itu belum diampuni oleh Allah saat kita berada di dunia, dia akan tampak kembali nanti di alam barzah yang sudah kita bahas kemarin. Dan akan tampak kembali di yaumil hisab, di hari kiamat, di hari perhitungan, di hari ditimbangnya amal. Jangan sampai ada di antara kita amal jeleknya tampak. Kita semua punya amal jelek. Dengan keyakinan akan adanya timbangan, keyakinan akan adanya hisab, keyakinan akan adanya siratul mustaqim, surga dan neraka, semoga itu memacu kita untuk bersiap-siap, untuk memasuki alam barzah, memasuki padang mahsyar dengan amal-amal baik. Sohairu wajal wudhu yukaffiru. Adapun dosa-dosa kecil, ia akan terhapus dengan amal-amal rutin, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan setiap hari. Waktu sholat, antara waktu sholat dengan sholat adalah penghapus dosa-dosa kecil. Wudhu, penghapus dosa kecil. Ramadan dengan Ramadan, penghapus dosa-dosa kecil sebulan. Jadi ada penghapus dosa sifatnya harian, ada mingguan, ada bulanan. Kalau harian itu sholat lima waktu serta wudhu. Ada mingguan, Jumat ke Jumat. Ada bulanan, ada tahunan. Ada tahunan, Ramadan ke Ramadan. Dan itu menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan seorang hamba. Tapi harus kita hubungkan dengan hisab tadi. Jika memang seorang itu punya amal, kemudian diterima oleh Allah, itulah yang menghapus dosa-dosa tersebut. Maka tidak boleh kita lalu berkata, aku akan maksiat kecil-kecil deh, gak apa-apa, habis itu sholat pun rontok. Gak begitu kaidahnya. Kaidahnya kebalik, ini adalah orang yang ngaco cara berpikirnya adalah, wah enak mudah nih, dari sholat ke sholat, kita cukup wudhu saja, dosa kecil, dosa kecil, lihat-lihat, yang penting bukan zina, lihat. Kemudian, ya. Ya dikit-dikit deh, haram-haram. Ngentengin haram. Habis itu wudhu rontok. Wudhu gugur. Gak begitu kaidahnya. Kaidahnya adalah kita harus tahu bahwasanya Dosa itu menjadikan sebab Allah murka. Sekecil apapun dosa itu, kalau belum diampuni oleh Allah, akan tampak nanti di alam barzah. Dan akan membebani kita di padang mahsyar. Sekecil apapun dosa itu. Dan akan dihukum oleh Allah. Karena itu, selagi ada sarana penghapus, tolong yang serius di dalam menghadirkan sarana penghapus tersebut. Karena hukuman Allah itu mengerikan. Sarana penghapus telah Allah berikan kepada kita dengan banyak dan bermacam-macam. Mulai dari wudu kita, kemudian sholat kita, kemudian Jumat yang kita lakukan, itu sarana penghapus. Maka seriuslah engkau dalam menghadirkan sarana penghapus. Kalau ternyata penghapusmu itu enggak mempan, itu akan tampak itu dosa nanti di akhirat. Ini kok idahnya, bukan dibalik. Makanya kalau mengerti sholat itu penghapus dosa, dia akan khusyuk serius karena Allah. Kalau dia yakin ini penghapus. Kalau Anda sadar begitu agungnya murka Allah, Allah kalau sudah murka mengerikan. Artinya menakutkan betul, siksa Allah mengerikan. Seorang anak yang diancam oleh orang tuanya karena sebuah pelanggaran. Lalu orang tuanya berkata, mulai hari ini aku tidak akan bantu kamu untuk sekolah, untuk ngasih duit segala macam. Dan jangan urusan denganku karena kamu melakukan kesalahan. Yang mungkin sekali bukan kesalahan besar. Tapi kesalahan kecil. Kalau kalian tahu bahwasanya orang tuamu pasti mewujudkan ancamannya. Suatu ketika kamu lakukan pelanggaran, biarpun sekecil apapun, orang tuamu marah. Dan marahnya pun sudah dibuktikan sampai beberapa hari tidak dibantu kalian. Tidak disapa, tidak di ini. Kalian datang minta maaf, menangis-nangis, lalu memaafkan orang tuamu. Lalu berkata orang tuamu, jangan kau ulangi lagi. Awas, kalau ulangi lagi tidak ada lagi maaf untukmu. Di esok harinya, apakah mungkin seorang yang takut kepada orang tuanya, lalu akan coba-coba melakukan pelanggaran, biarpun dia adalah pelanggaran kecil? Tidak mungkin. Karena takut nanti tidak dibantu oleh orang tuanya. Tidak dikasih duit oleh orang tuanya. Biarpun itu pelanggaran kecil, bukan pelanggaran yang berat. Itu dengan manusia. Bagaimana nama yang beriman kepada Allah, Syadidul Iqab, yang sangat pedih dengan hukumannya, Al-Muntaqim, jika ingin menghukum tidak ada yang bisa menghalangi, itu Al-Muntaqim. Enggak ada. Kalau ayah kita mau menyakiti kita, mungkin ibunda masih bisa menghalangi. Jika berlebihan, mungkin aparat keamanan bisa menyamankan kita. Tapi di hadapan Allah enggak ada itu semua. Enggak ada itu semuanya. Maka rasa takut ini akan memacu kita, keyakinan akan adanya siksa, hukuman dari Allah. Kemudian bicara dosa kecil, kita diberitahu tentang penghapus-penghapusnya, maka kita serius bagaimana agar dihapus. Bagaimana agar Allah memberi maaf kepadaku, sehingga tidak murka kepadaku, tidak menghukumku nanti di akhirat. Itu maksudnya. Bukan seperti orang yang salah paham, ngentengin, tenang aja. Habis sholat rontok. Rontok apanya yang rontok? Engkau sholat saja dengan sombong kepada Allah. Ini. Takutlah di hari hisab nanti. Adapun dosa-dosa besar, harus kita bertobat secara khusus. Dan ingat Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pengampunan Allah lebih agung dari dosa-dosa hambanya. Dan Allah yang makasih membuka pintu maaf untuk siapapun yang berbuat dosa. Maka ayo, dengan belajar ilmu akidah seperti ini, keyakinan akan adanya hisab, adanya timbangan amal, adanya siratul mustaqim, adanya jahannam, adanya siksa di alam barzah. Semoga keyakinan ini mudah memacu kita untuk meningkatkan pembenahan diri kita. Yang punya dosa masa lalu, akhiri itu semuanya. Ijtinabil kabair. Wajtinabil lil kabair. Dengan dijauhi, berjanji untuk tidak mengulangi. Dengan penuh penyesalan, menitikkan air mata. Dan seterusnya. Sehingga betul-betul dosa itu dihapus oleh Allah. Hingga di saat kita datang di hari hisab nanti, dosa-dosa itu sudah tidak ada lagi. Wal yaumul akhir thumma haulul mawqifi hakun faqaffif ya rahimu was'ifi. Wal yaumul akhir thumma haulul mawqifi hakun faqaffif ya rahimu was'ifi. Dan hari akhir kita harus percaya. Maka na yu'minu billahi wal yaum bil akhiri. Adanya hari akhir ini, usulul aqidati, sangat berbahaya jika satu orang tidak mempercayai adanya hari akhir, itulah orang-orang ateis. Makanya kebaikan, kesenangan bagi mereka yang mereka yakini hanya waktu hidup di dunia. Sehingga sangat pantas jika mereka memakmurkan dunia mereka. Karena mereka tidak punya surga kecuali di dunia ini. Dan tidak punya kesenangan kecuali di dunia ini. Tapi kita beriman akan adanya hari akhir. Dan keimanan kepada hari akhir ini sangat penting. Karena disitulah kita ini akan dituntut untuk bertanggung jawab apa yang akan kita lakukan saat ini. Karena apa? Yang kita lakukan saat ini nanti membuahkan tanggung jawab besar di hari akhir nanti. Hari akhir itu tidak lain buah dari apa yang kita lakukan saat di dunia ini. Hari akhir adalah saat untuk memetik apa yang kita lakukan saat di dunia ini. Jika kebaikan yang kau tabur, maka kebaikanlah yang akan engkau panen nanti di akhirat. Jika kejahatan yang kau sebarkan, maka ketahuilah murka Allah yang akan kalian petik nanti di akhirat, di hari akhir. Nah, ini keyakinan kepada hari akhir itu penting. Sehingga orang berbicara tentang akibat. Di dalam dunia hukum dan ketertiban, itu ada namanya hukuman. Hukuman itu akan selalu diberikan adalah setelah kejadian. Cuman kalau tidak orang tidak punya keimanan, namanya jangka pendek. Kalau kau masuk nerjang lampu merah, kamu akan didenda. Di negeri maju misalnya pakai CCTV. Atau kecepatanmu melebihi daripada batas, maka nanti langsung disadap oleh CCTV, oleh kamera, nanti langsung kepotong uangnya. Atau nanti langsung dipanggil ke kepolisian. Nah, di situ dibangun keyakinan, ini dalam dunia ketertiban saja, dibangun keyakinan bahwa semua yang melanggar ini akan dihukum. Dan hukumannya nanti. Nanti. Jadi setelah melanggar baru dihukum. Maka seorang sopir yang tahu, pertama tahu, kemudian tahu bahasanya ini ada undang-undang, tidak boleh lebih dari 80 kilo per meter, satu. Kemudian setelah itu, kalau lebih nanti akan tertangkap kamera, dan kameranya canggih. Ketiga, setelah itu aku akan dipanggil dan diinterogasi. Setelah itu, karena interogasinya sudah pakai bukti, saya tidak bisa ngomong lagi, hanya mengatakan iya saja. Setelah itu saya akan dihukum, dipotong duit saya, atau aku masuk penjara. Ini kan proses seperti itu. Sehingga di negeri maju, tertib. Karena kontrolnya rapi. Kalau kita masuk Singapura misalnya, dan sebagainya, ini tertib, ini urusan dunia, kita buat contoh saja dunia dulu. Karena di situ ada kontrol, dan yang ngendarai mobil yakin bahwasanya kontrolnya benar, kameranya itu bakal membidik saya, cetek. Sehingga tertib semua orang, bukan kepiranya kamera, kamera enggak ada artinya, kamera enggak bisa menghukum dia. Tapi di balik sana itu ada segerombolan polisi yang nunggu saya sudah. Makanya tertib dia. Berarti percaya tentang akibat. Percaya tentang akhir. Perjalanannya. Ini hanya kisah tentang urusan dunia yang pendek ini. Ternyata dengan keyakinan membangun perilaku. Dia patuh dengan rambu lalu lintas. sehingga tidak melanggar rambu-rambu lintas, sehingga ketertiban terjaga, tertiban terjaga, terwujud. Tapi itu kan yang urusan di dunia. Karena imannya adalah iman, misalnya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, urusannya hanya dunia. Tapi ini menunjukkan bahwasanya penting kita itu meyakini akan adanya hari pembalasan demi menjaga perilaku kita di saat ini. Karena apa? Nanti ada balasannya. Dalam ketertiban lalu lintas, karena dia ngerti ada hukumannya, maka dia tertib, hati-hati, tidak akan melampaui batas dan seterusnya. Nah, keyakinan akan adanya hukuman dari Allah, lihat. Kita tahu bahwasanya ada kemarin kita cerita-bercerita tentang adanya malaikat pencatat amal, dan dia tidak pernah tidur dan akan selalu mencatat amal. Nanti akan dilaporkan. Kemudian setelah itu apa? Kita akan dipanggil nanti, lihat, di padang mahsyar. Setelah itu akan diinterogasi dengan hisab, dilihat amal kita, dan kita tidak bisa ngomong lagi. Setelah itu ada hukumannya, ada neraka di sana. Lihat, dengan keyakinan, kalau memang betul-betul yakin, akan benar jalan kita. Seperti tadi urusan ketertiban lalu lintas. Masa kita kalah dengan ketertiban lalu lintas yang katanya beriman kepada Allah dan hari akhir? Sehingga selalu akan nimbang langkahnya dengan nanti. Saya akan diinterogasi nanti. Ini ada yang mencatat amal saya. Dan saya yakin kemarin itu sudah kita bangun keyakinan. Yang mencatat amal kita tidak akan meninggalkan kita. Dan semuanya akan dicatat. Tidak ada yang luput. Setelah itu kita akan diundang di satu tempat. Namanya Padang Mahsyar. Dan tidak ada satupun yang luput dari panggilan itu. Lalu akan dihitung, dilakukan hisab perhitungan, diinterogasi satu persatu. Dan tidak ada yang bisa mengelak dari kejahatan yang pernah dilakukannya. Setelah itu akan dikiring menuju hukuman yang sudah ditentukan. Nah, kita orang beriman, katanya iman, atau memang keropos iman kita, sehingga kita melakukan, perilaku kita tidak menunjukkan kalau kita beriman kepada hari akhir. Itulah maksudnya belajar ilmu akidah itu. Bukan hanya sekedar kamu hafal, yang wajib kita yakini akan adalah adanya ba'al alam barzah, adanya hari kebangkitan, adanya timbangan, adanya hisab. Bukan itu, itu memang harus dihafal. Akan tapi kita meyakini dengan hati kita, sehingga dengan keyakinan itu akan merubah perilaku kita. Sehingga di sini, Al-Musannif berbicara tentang amal soleh, amal baik. Karena amal baik itu kita buat saat ini, bukan nanti. Kalau kita sudah mati. Wal yaumul akhir, di hari akhir itu, harus kita imani. Dan itu ada, dan akan datang untuk kita. Bersama dihancurkan semesta ini semua, kemudian dibangkitkan kembali. Itulah hari akhir. Tsumma haulul mauqifi. Dahsyatnya keadaan di padang mahsyar. Yang dikatakan matahari di atas, satu mil di atas kepala. Bukan mil-mil bila, rupa milnya celak. Mil itu adalah pencolek celak itu. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Panas. Dan orang berjalan dengan amalnya masing-masing. Ahli maksiat akan berjalan dengan lututnya. Berjalan dengan dadanya. Tersungkur mukanya ke bumi. Diinjak-injak oleh yang lainnya. Ada yang berenang di atas keringatnya yang busuk. Begitulah semua akan berjalan dengan amalnya masing-masing. Bagaimana kok bisa? Ya begitulah Allah atur. Apakah nanti ahli pezina dikumpulkan pezina? Wallah alam bisawab. Pemabuk dikumpul pemabuk sehingga hukumannya sama. Ini sebelum hukuman di mana? Di akhirat. Amalnya yang menemani. Jadi amal itu ternyata menemani mulai dari kita berada di alam barzah hingga dibangkitkan kita di padang mahsyar. Sampai bikin takut di saat ditimbang amal kita. Bikin takut di saat dihisab. Bikin takut di saat nyebrang siratul mustaqim. Orang yang punya amal jelek selalu dengan ketakutan. Di alam barzah sudah ketakutan. Hakun, dahsyatnya padang mahsyar adalah hak. Tapi nanti ada sekelompok orang, orang yang dipilih oleh Allah, tidak merasa gentar dan takut di saat berada di padang mahsyar, yaitu para kekasih Allah, para nabi, dan orang-orang soleh, para wali-wali kekasih Allah, seperti di firman Allah, la yahzunuhumul faza'ul akbar. tidak akan menjadikan mereka gundah di saat datang keadaan agung di padang mahsyar. Semoga ini golongan kita. Tapi untuk menjadi golongan itu, saat inilah waktunya kita untuk mendaftar. Tidak mungkin ongkang-ongkang untuk mendapatkan sesuatu yang agung. Harus berusaha saat ini. Makanya keberadaan kalian di sini, belajar, menuntut ilmu, menjauhi kemaksiatan. Kemudian setelah itu untuk berjuang, menolong orang. Apakah menolong dengan tenagamu, atau dengan hartamu, atau dengan ilmumu. Maka itu semua sebetulnya, tanpa kalian sadari, kalian mempersiapkan diri untuk agar tidak takut nanti di padang mahsyar. Yang selalu takut saat ini di padang mahsyar tidak akan takut lagi. Yang selalu takut saat ini di padang mahsyar, maka di padang mahsyar tidak akan takut lagi. Allah tidak akan mengumpulkan dua takut bagi seorang hamba. Kalau saat ini kamu sudah takut padang mahsyar, maka kalian tidak akan takut lagi nanti di padang mahsyar. Dan Allah tidak akan mengumpulkan dua keamanan. Kalau sekarang kamu tenang, tidak merasa takut, dan merasa aman padang mahsyar enteng, maka kalian akan dikagetkan nanti di padang mahsyar dengan ketakutan. Hakun itu adalah kebenaran yang harus diyakini. Kebenaran yang harus diyakini padang mahsyar. Kemudian Imam Al-Laqani menutup dengan doa, Fakhaffif ya Rahim, ringankan keberadaan kami di padang mahsyar ya Rahim, wahid yang maha kasih, was'ifi, dan berilah kepada kami kesempatan untuk berbekal, agar kami tidak takut nanti di saat berada di padang mahsyar. Selanjutnya adalah wajibun akhdul ibadis suhufa. Ini adalah rentetan di saat kita berada di padang mahsyar, perjalanan menuju surga. Anda ahli iman, kita hanya bicara antara padang mahsyar dengan surga. Tapi ahli maksiat, orang-orang munafik, orang kafir, hanya bicara antara dibangkitkan di padang mahsyar hingga perjalanan menuju neraka. InsyaAllah, Allah menjadikan kita ahli surga semuanya. Wajibun, wajib kita meyakini akan adanya akhdul ibadis suhufa. Kita akan mengambil suhuf, kitab catatan amal. Faman utiya fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaquluha umqra'u kitabiyah. Orang yang beriman diberikan kitabnya, catatan amalnya. Lihat, Allah tuh bisa saja kok repot banget sih kan itu. Langsung aja ceburin neraka kan itu kan beres. Kalau menerima maksiat kan mesti gitu. Kok pakai proses begini? Begitulah Allah bercerita perjalanan dunia. Ini ada cerita. Allah gak perlu dengan kita. Begitu Allah bercerita dunia. Kenapa harus ada dunia? Kenapa harus ada neraka? Kenapa harus ada surga? Ini pertanyaan. Pertanyaan hamba yang gak perlu bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Suka-suka Allah berbuat apa saja. Termasuk di dalam padang mahsyar dan perjalanan padang mahsyar, ternyata itu banyak cerita dan cerita itu panjang. Jadi kalau bicara tentang antara padang mahsyar dengan surga ini bukan cerita sehari. Bahkan bukan cerita sepanjang perjalanan di dunia ini, bukan. Di padang mahsyar saja perjalanannya lebih panjang daripada perjalanan umur dunia. Siratul mustaqim itu ada liku-likunya, ada tanjakan, likukan, tikungan, tanjakan, tikungan. Ada yang mengatakan satu tanjakan saja, tanjakan satu sepuluh, ini puluhan ribu tahun. Ahli iman akan tergugah. Tidak ingin capek di situ. Saat inilah waktu kita untuk berbekal. Agar jangan sampai kita melewati padang mahsyar itu, kita menemukan capek semacam. Untuk siapa tanjakan itu panjang seperti itu? Padang mahsyar puluhan dan ratusan ribu tahun, itu bagi orang-orang yang ahli maksiat. Tapi ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, tidak akan melewati itu semuanya, akan tetapi melewati seperti kilat. Dia melewati dari awal dibangkitkan, dia melewati semuanya. Dan mereka juga bahkan melihat semuanya. Mereka bisa menyaksikan kejadian itu semuanya. Cuman bagi Allah disingkat waktunya untuk dia, yang bagi orang tahun puluhan bahkan ratusan ribu tahun, tapi bagi kelompok-kelompok tersebut melewati itu semua seperti kilat. Sampai digambarkan oleh Nabi, ma baina dhuhri wal asri, seperti orang yang melewati antar waktu duhur dengan asar. Begitu cepatnya. Apakah kalian tidak rindu untuk melewati padang mahsyar seperti antara duhur dengan asar? Yang rindu, saat inilah waktunya kita untuk pesan tiket itu. Kekang hawa nafsumu untuk menuruti bermaksiat. Rindulah untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan. Dan saat inilah kita harus bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga Allah. Sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Jadilah orang-orang bertakwa. Nah, ini belajar akidah itu ya untuk itu, untuk membangun. Kalau tidak punya keyakinan akan adanya hari akhir, dia akan berbuat seenaknya di saat di dunia. Karena tidak punya keyakinan akan adanya hari akhir. Kemudian cara membaginya lembaran ini ada bermacam-macam. Nah, caranya ini usfuru'ul akidati. Ada yang mengatakan malaikat membagikan semuanya. Ada yang mengatakan bahwasanya lembaran itu sudah diturunkan oleh Allah. Dan lembaran itu akan mencari pemiliknya masing-masing. Tiba-tiba di hadapannya. Ada yang ingin mengambil dengan tangannya, ternyata tidak mau dia. Lewat ke belakangnya, lalu diambil dengan tangan kirinya. Ini. Jadi, tidak, biarpun kelihatan, tapi tidak bisa dia mengambil dengan tangan kanannya. Tiba-tiba saja keambil dengan tangan kirinya. Dialah ahli neraka. Semoga kita adalah termasuk orang yang mengambil dengan tangan kanan kita. Adapun ini caranya ulama berbeda. Adapun caranya ini namanya furu'ul akidati. Yang jelas pasti nyampe ke tanganmu. Serempak saat itu semua orang. Dan setelah itu semua orang melihat lembaran itu dan membaca. Bayangkan. Kalau ada yang membaca surat, anakku, alhamdulillah kamu sudah selesai mondok. Kata gurumu, kamu sudah dapat ilmu yang manfaat. Ini Abah sama Umi sudah siapkan segalanya. Abah Umi senang. Sudah saya siapkan tempat untuk kamu ngajar. Suami juga. Istri. Atau macam-macam. Lihat, bacanya kan senang sudah. Ah, berita baik ini. Sama di suku pun begitu kan. Di suku juga begitu. Berita kebaikan. Amalmu, amalmu. Dan tulisannya. Kertasnya itu putih. Dan tulisannya menyala putih. Sehingga wajah-wajah ahli iman itu di saat membaca tulisan yang putih di kertas yang putih, maka tampak dari wajahnya semakin menyala-nyala. Dan itu akan terlihat keadaan di padang mahsyar seperti itu. Wajahnya berseri-seri. Dan akan berkumpullah orang yang wajahnya berseri-seri dengan orang yang wajahnya berseri-seri. Secara otomatis. Seolah sudah diambil untuk berkumpul, kemudian akan dikiring secara khusus. Tapi bagi orang yang ahli maksiat, penuh dosa, tulisannya akan tampak hitam di kertas yang hitam. Beritanya seram. Ya? Mukanya pun ikut seram. Dan dia ketakutan, lihat, habis ini kau akan siratal mustaqim, baru langkah pertama, kecebur, dicot, diambil dengan panah, bukan panah seperti besi yang di ujungnya ada besi bengkoknya tiga, kau akan ditarik masuk neraka, dicabik-cabik oleh ular. Itu dibaca semuanya dan semuanya membaca, waktunya panjang banget. Na'udzubillah. Tapi bagi yang enak tadi gak kerasa baca kabar gembira. Kipasnya enggak nyala pun lupa kan waktu dapat surat yang baik dari ibunya. Selesai baru panasan. Karena senang. Ini keadaan di padang mahsyar. Kama minal Qur'ani nasson urifa, seperti di dalam Al-Qur'an nasson sudah ditulis secara nas, urifa diketahui, urifa nasson diketahui secara nas. ada dalil dari Al-Qur'an. Wa amman utiya kitabahu bishimali, yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, yaqulu ya laitani lam uti kitabiyah. Oh, seandainya aku enggak nerima kitab ini kan enak, bacanya aja sudah serem. Tapi enggak bisa, dia harus membacanya. Ini adalah masalah kitab. Wa mithlu hadzal waznu wal mizanu. Kemudian setelah itu ada timbangan. Allah, perjalanan panjang. Ada timbangan amal. Amal kita akan ditimbang. Dan timbangan sudahlah yang wajib kita imani akan adanya timbangan amal. Adapun model timbangannya kayak apa? Apakah setiap orang punya timbangan masing-masing? Enggak penting, yang jelas amalmu akan ditimbang. Jadi dari kisah panjang ini menunjukkan begitu detailnya perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur. Tujuannya adalah untuk membangun keyakinan. Kalau di situ detail, kita harus waspada dong di sini. Enggak ada yang luput dari pandangan Allah, ditimbang semuanya. Adapun bentuk timbangannya itu ada macam-macam, ulama itu berijtihad untuk memahami. Misalnya ada yang mengatakan timbangan itu ya yang amal baik ya biasa berat, ini amal jelek naik. Sebagian mengatakan enggak, dibalik, amal baik itu langsung lambung ke atas. Sudahlah, jangan dipikirkan mas Rujang, tidak ada timbangan sudah. Ada timbangan di amal nanti, semoga yang menang adalah amal baik kita. Adapun amal-amal jelek yang sudah diampuni oleh Allah tidak akan menjadikan beban. Makanya pentingnya istighfar anak-anakku semuanya. Pentingnya minta ampun kepada Allah. Semua amal jelek yang dilakukan seorang hamba di dunia, kemudian kok dia bergegas untuk minta ampun, maka di dalam buku catatan amal pun tidak terlihat. Bahkan kalaupun terlihat, ada sebagian orang tetap terlihat, cuman sudah dicoret, diampuni. Sehingga dia pun setelah melihat tetap senyum. Karena apa? Sudah diampuni oleh Allah. Sebagian mengatakan dihapus, sebagian mengatakan ditutup. Tidak diangkat, jadi tidak ada lagi dalam catatan. Sebagian orang mengatakan tetap ada di situ. Karena tobat itu amal baik. Sehingga setelah itu kuncinya tobat. Ujung-ujungnya tobat. Maka dari itu bergegaslah untuk menuju tobat. Agar di mizan nanti tidak akan membebani dosa-dosa itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan sekecil apapun Allah tidak akan zalim, akan ditampakkan kepadamu. Maka sebaliknya, waspada, hati-hati kejelekan. Kejelekan sekecil apapun akan tampak, kita akan melihatnya. Fatuzanul kutubu awil a'yanu. Nah, ini furu'ul akidah. Asal akidahnya, pokok akidahnya, kita harus percaya akan adanya timbangan amal. Kemudian cara nimbangnya itu cabang akidah. Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang itu bukumu. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah amalmu satu-satu. A'yan. Satu demi satu amalmu dihitung ini. Sholatmu ini, zakatmu ini. Anda mengatakan kitabnya saja ditimbang. Sudah jangan mikir caranya bagaimana. Yang jelas ada akan adanya timbangan itu. Jadi bagaimana bentuk timbangannya, bagaimana cara nimbangnya, itu sudahlah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kada siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalim fasalimun wa muntalif. Kemudian setelah itu lah ini perjalanan ditimbang amal, baru kita masuk lah yang terakhir nih, siratal mustaqim. Allah. Orang-orang besar menangis. Sayyidina Abu Bakar berkata, "In minkum illa warithuha." Siratul Mustaqim ini adalah jembatan yang terbentang antara padang mahsyar dan neraka jahannam. Di ujungnya sana adalah surga. Bagaimana Allah mengatur surga terserah. Kita tidak ngerti bagaimana. Nanti saja kalau Anda masuk surga tahu. Oh gitu ceritanya. Jadi dari padang mahsyar nyebrang Siratul Mustaqim. Dan harus seseorang melewati siratul mustaqim. Fastabaqus sirata, disebut dalam Al-Quran. Mereka akan berlomba untuk menuju siratul mustaqim. Orang yang masuk surga tanpa hisab tetap melewati. Dan Nabi melewati. Cuman bedanya mereka melewati seperti kilat. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat mereka lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Para ulama memaknai seperti Syamsuddin Abdus Salam, ulama-ulama besar mengatakan maksudnya adalah begitu susahnya melewati Siratul Mustaqim bagi orang yang ahli maksiat. Begitu mengerikannya. Akan tapi ternyata itu semua akan melebar dan mengecil sesuai dengan amal baik masing-masing. Sebab disebutkan dalam hadis yang pernah kita baca dalam kitab Tajridus Sharih, bagaimana perjalanan padang mahsyar, Pak, Siratul Mustaqim nanti, di pinggir-pinggirnya ini ada malaikat-malaikat yang membawa besi, besinya bengkok, nanti ada orang mau lari, candolin, jeburin neraka, candolin, tangkap, menunjukkan kalau tempatnya juga ada, bisa malaikat, bisa yang menjaga. Ada sebagian mengatakan memang betul lembut seperti itu. Tapi betul, akan menjadi lebar sesuai dengan amal baik seseorang. Sehingga mereka bisa ada yang berjalan cepat. Ada yang seperti kilat. Semoga kita termasuk orang yang melewati padang mahsyar seperti barak, seperti kilat. Bekalnya saat ini. Tanggalkan semua dosa itu. Tinggalkan semua kemaksiatan. Tinggalkan semua kesalahan. Mintalah ampun kepada Allah agar tidak membebani. Di saat kita nyebrang siratal mustaqim. Yang menjadi budak hawa nafsunya akan semakin beban berat. Semakin susah menyebrang siratal mustaqim. Berbanyaklah amal baik. Saat inilah waktu kita berbekal. Nanti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berbekal. Semuanya minta dikembalikan, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia, mau amal baik, mau amal soleh. Itu hanya bualan saja. Mukhtalifun mururuhum. Maka di dalam melewati padang mahsyar, itu bermacam-macam modelnya. Maksudnya dikatakan bahwasanya orang-orang yang melewati seperti kedip mata ini sudah lewat. Seperti kilat. Ada seperti angin keras berhembus. Ada yang berlari. Kayak orang berlari. Ada orang berjalan. Ada orang yang merangkak. Bayangkan biarpun tidak kecebur ke neraka. Kalau ngerangkak ribuan tahun ya capek. Biasanya karena banyak dosanya. Kecebur neraka pinggir, setelah itu masuk neraka. Masuk surga, tetap gak enak. Ahli iman, maksiat. Merangkak, merangkak. Capek di ujungnya kecebur neraka. Jahannam, masih sudah pinggir. Berapa ribu tahun baru diangkat ke surga. Tetap jangan mau. Kita gak pengen. Jangan ngentengin nanti. Ini adalah kurang iman sebenarnya. Tidak pernah ada kalimat yang mengentengkan tentang neraka. Kecuali karena imannya kropos. Misalnya begini, yang penting kan kita punya iman. Sepanjang apapun di neraka kan nanti masuk surga. Dia ngomongnya gak sadar. Gimana keadaan neraka, pedihnya neraka. Seringan-ringannya neraka, aduh. Seringan-ringannya api neraka, namanya jahanam itu kan. Itu percikan apinya kalau kena dunia hangus. Api dunia itu katanya dicelup berkali-kali agar tidak panas lagi dari api neraka. Ini biasanya kesombongan atau imannya yang keropos, berani ngomong seperti itu. Makanya jangan main-main urusan neraka. Apalagi guyonan nanti sama artis dan sebagainya. Artisnya tobat masuk surga. Ada yang ngomongan guyonan tentang neraka. Dikhawatirkan keluar dari iman. Jangan main neraka, takut dengan neraka. Api dunia saja, bahkan bukan api. Sisa kekuatan api namanya, panas setrika saja. Siapa yang siap dikasih duit 5 juta, setrika 1 menit punggungnya? Mana? Saya punya duit 5 juta tuh. Siap? Setrika punggungnya. Nyos. Setengah menit. Ayo butuh duit. Ya gak mau. Mau sombong dengan neraka. Apa itu? Takutlah kepada Allah. Sehingga jangan ngentengin dosa sekecil apapun. Sebab dosa sekecil apapun akan menjadi sebab dihukum oleh Allah kalau tidak diampuni. Wasalimun wa muntalif. Ada orang yang selamat. Dan yang selamat pun bermacam-macam tadi. Ada yang seperti lihat, ada yang seperti wa muntalif, ada yang kepleset. Kejar neraka jahanam. Ini. Ada maksiat orang-orang kafir. Sebagian mengatakan orang kafir tidak pernah nyebrang siratal mustaqim. Ini ada pendapat. Kenapa? Baru mau nginjak sudah kecebur. Ini ada mengatakan orang kafir tidak menyebrang siratal mustaqim. Bukan tidak menyebrang. Baru di pinggir sudah pidung di halaman. Jadi paling ujung ini tembus. Belakangnya paling dalam, mungkin agak tinggi. Tapi masih neraka kayaknya begitu. Yang sebelum paling akhir gampang naiknya. Karena di ujungnya adalah surga. Wallah alam bentuknya kayak apa sih, kita gak tahu. Hanya mungkin gambarannya aja seperti itu. Sudah berjalan, gak punya dosa, hampir dulu, belum. 100 tahun, naik. 100 tahun, di neraka dibakar. La yamutu wa la yahya, di sana itu. Enggak mati, enggak hidup. Kalau mati, blek, selesai, enggak rasa. Mau mati, enggak bisa mati. Hidupnya enggak disiksa. Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Tidak perlu merasakan api neraka, biarpun sekejap, enggak. Mengangkat derajat kita. Tapi ingat, kuncinya adalah iman di dalam hatimu. Dan imanmu itu yang akan mendorong kalian semuanya untuk menyiapkan, untuk melewati itu semuanya. Kisah panjang di akhirat nanti. Tapi kalau imanmu kropos, maka menjadi seseorang tidak terpacu untuk bersiap-siap, maka nanti akan dikagetkan nanti di saat berada di alam barzah, hingga dibangkitkan di padang mahsyar, hingga hari hisabnya, timbangan siratal mustaqim, hingga kecebur ke neraka jahanam. Mari kita siap-siap saat ini. Dan jangan ditunda esok hari. Karena esok hari belum tentu untuk kita. Jadilah orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Agar jadi amal baik untuk kita. Dan juga yang punya kemaksiatan. Sebesar apapun kemaksiatan itu. Segeralah kembali dan tobat kepada Allah. Allah Maha Kasih. Dan Allah senang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Lihat. Orang bersalah ternyata dicintai oleh Allah. Dengan catatan, dikembali dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi dari kezaliman. Kezaliman dari orang yang sangat dekat kepadamu. Zalim kepada ayah ibumu, menghantarkan ke neraka jahannam. Dengan istrimu. Lihat tanya ahli sujud, tapi zalim kepada istri. Kepada suamimu. Ingat, ada hukuman nanti di hadapan Allah. Anak-anakmu sekolah di mana? Belajar apa? Apa yang kau berikan kepada mereka? Bekal selamat di akhirat atau justru bekal sengsara di akhirat? Pikirkan semuanya itu. Nah, itu adalah dengan keimanan tadi. Jadi hidup kita benar, yakin, benar, tertata, terprogram, terencanakan. Inilah ciri-ciri orang yang selamat di akhirat nanti. Dan semoga Allah menjadikan kita semua ahli surga Allah. Yang tidak pernah susah di alam barzah. Tidak pernah susah di padang mahsyar. Tidak pernah susah di siratul mustaqim. Melewati padang mahsyar dan sirat seperti kilat. Dan semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bersama Nabi Muhammad. Allah mengampuni orang-orang tua kita. Guru-guru kita semuanya. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka. Dan dosa kita semua. Anak-anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah. Keluarga kita dijaga oleh Allah. Dijadikan keluarga ahli surga. Mudahkan urusan kita di dunia dan urusan di akhirat. Rizki yang lapang, halal, penuh berkah. Sehingga tidak menjadi beban kita di akhirat. Menjauhkan dari rizki yang haram. Panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kita semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kita mengakhiri hidup kita dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله جنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وبالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.